أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد ما شاء المسلمين جمع صلاة صبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله إلى هدينا kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita untuk kita bisa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikannya sebagai simpanan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya mujibas saidin. Kemudian kita melanjutkan masih di pasal yang ke-25 tentang apa yang dipaparkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari bentuk-bentuk hukuman bagi orang yang melakukan maksiat, sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang ini. Kemarin sudah kita sedikit masuk dari apa yang digambarkan atau yang dilihat diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam hukuman bagi mereka-mereka yang para pelaku maksiat. Kemudian kita lanjutkan hadis yang panjang ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fantalaqna fa ataina ala dawhatin. Kemudian kami pun pergi lagi, berangkat lagi, bertolak lagi, kemudian mendatangi ala dawhatin azimatin. Mendatangi suatu pohon yang besar. Lam ara dawhatan qat a'zamu minha wala ahsan. Aku tidak pernah melihat pohon yang lebih besar dan lebih baik dari pohon tersebut. Qala li, kemudian keduanya, dua malaikat yang membawa beliau alaihi salatu wassalam berkata kepada beliau, irqi fiha, naiklah ke pohon itu. Fartaqayna fiha ila madinatin mabniyatin bilabani zahab bilabanin zahab walabani fiddah. Qala fartaqayna, kata beliau setelah diperintahkan, naiklah ke pohon itu. Fartaqayna fiha ila madinatin mabniyah bi al-lubun dhahab wa lubun fiddah. Maka kami pun naik ke pohon tersebut, ke Madinah, ke satu kota yang dibangun dengan labinah dari atau dengan batu bata dari emas dan juga dari perak. Satu bangunan yang dibangun dari emas dan perak. Qala fa ataina babal madinah. Kami pun mendatangi pintu kota ini. Fastaftahna, kemudian kami minta dibuka. Fafutiha lana fadakhalnaha. Kemudian dibukakan untuk kami dan kami pun masuk. Fatalaqana rijal shatra min khalqihim ahsanu ma anta ra'in. Fashatru minhum ka aqbahi ma anta ra'in. Kemudian kami menjumpai atau menyambut kepada kami orang-orang yang separuh dari ciptaan mereka adalah ahsanu ma anta ra'in. Separuh dari kebaikan, keindahan apa yang pernah engkau lihat. Dan separuh dari mereka adalah keburukan dari apa yang engkau pernah lihat. Qala lahum. Kemudian keduanya berkata kepada mereka, idhabu faqau fi dhalikan nahr. Pergilah kalian dan jatuhkanlah diri kalian di sungai itu. Qala wa idza nahrun mu'taradun yajri ka'anna ma'ahu al-mahath fil bayad. Kemudian dikatakan tiba-tiba ada sungai yang membentang, yang mengalir seakan-akan airnya adalah al-mahad, yani fi dzalikal bayad, putih pada kesemuanya. Fadhahabu fawaqa'u fihi, mereka pun, orang-orang tadi pun pergi dan kemudian menceburkan diri ke dalamnya. Tsumma raja'u ilaina, kemudian mereka kembali lagi kepada kami. Qad dhahaba dzalika su'anhum, telah hilang keburukan yang ada dari mereka ini. Fasaru fi ahsani surah, yang kemudian mereka menjadi orang yang paling baik. Artinya bentuk yang paling baik, yang tadinya separuh buruk separuh baik. Qala li hadhihi jannatu adn wa madzaka manziluk, kemudian keduanya mengatakan kepadaku, inilah surga Adn dan itulah dan yang di situ itu rumahmu. Yani surga tempat tinggal yang di situ disebutkan, dihabarkan kepada beliau akan rumah beliau. Qala, selanjutnya beliau mengatakan, fasama basari sa'dan fa idza qasrun mithla rababah albayda, kemudian pandanganku pun melihat ke tanahnya. Fa idza qasrun, maka tiba-tiba terlihat satu istana. Mithlur rababah, jadi seperti awan. Istana seperti awan yang putih. Qala, kemudian dikatakan, qala li madza ka manziluk, bukan itu rumahmu. Qultu lahuma barakallahu fiikuma fadharani fa'adkhulu, kemudian aku berkata kepada keduanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi anda berdua, maka tinggalkanlah aku, biarkan aku untuk masuk. Qala ammal an fala, kata keduanya, adapun sekarang tidak boleh, belum boleh masuk. Wa anta dakhiluh, fana wa anta dakhiluh, belum boleh untuk masuk. Qultu lahuma fa inni ra'aitu mundu al-laila ajaban fama hadha alladhi ra'ait, kemudian kata Rasulullah, aku pun bertanya kepada keduanya, dari semalam aku melihat hal-hal yang menakjubkan, maka apa ini yang aku lihat? Qala li amma inna sanukhbiruk, kemudian keduanya mengatakan, maka sesungguhnya kami akan menghabarkan itu kepadamu. Amma ar-rajulul awwal alladhi anbata alayhi yathlugh ra'sahu bil hajar, adapun orang laki-laki yang pertama yang kau lihat, yang kau datangi kepadanya, yang kepalanya itu dipukuli dengan batu. Fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'an fa yarfudhuhu, maka sungguhnya orang tersebut adalah orang yang ya'khudhul Qur'an, yang mengambil Al-Qur'an kemudian dia menolaknya. Wa yanamu 'ala salatil maktubah, dan itulah orang yang tidur dari salat wajib. Artinya orang yang tidak perhatian atau tidak perhatian dengan Al-Qur'anul Karim, atau mengambil Al-Qur'an dalam dijelaskan bahwa orang ini adalah orang yang mengambil Al-Qur'an tapi tidak konsisten dengan Al-Qur'an. Jadi tidak bayar fuduhu, yang menolak untuk mengamalkan dengan Al-Qur'an. Dan ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW juga, kam min qari Al-Qur'an wal Qur'an yal'anu, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran malah melaknatinya. Hal ini adalah tatkala persis seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang Bani Israil yang mereka diberi Taurat kemudian tidak konsisten dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah perumpamakan mereka adalah keadaan seperti keledai yang dulu. Kama talil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang gendong kita. Wa yanamu 'ani sholatil maktubah, yang dan tertidur dari sholat wajib. Maka ini hukuman dari orang yang tidak menunaikan atau ketika waktunya sholat wajib, waktunya sholat berjamaah kemudian tertidur atau menidurkan diri, tidak mau menghadiri sholat berjamaah kemudian malah tidur. Ini hukumannya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita 'alayhi yusharshiru shidqahu ila qafah. Adapun orang-orang laki-laki yang engkau datangi dia, yang rahangnya itu menembus sampai ke tengkuknya, wa mankharuhu ila qafah, demikian pula lubang hidungnya sampai ke tengkuknya, wa 'ainuhu ila qafah, dan matanya juga sampai ke tengkuknya, fa innahu ar-rajulu yaqtu min baitihi fayakdhibul kadhaba tablughul afaq. Maka ini adalah seorang yang dia pergi dari rumahnya di pagi hari kemudian dia membuat satu kedustaan yang sampai menyebar ke seantero afaq ini, ke seluruh ufuk, yakni ke seluruh dunia. Nasallallahu alaihi wasallam afina auzubillah tsumma auzubillah. Ini mungkin boleh jadi syarat seperti yang ada pada kita sekarang. Sekali orang berbuat kedustaan kemudian diupload ya di internet, sudah ya menyebarlah kedustaan itu, dan ini hukuman bagi orang-orang yang melakukan kedustaan dan menyebar kedustaan di tengah-tengah manusia. Ini ancaman-ancaman kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afiyah. Karena dusta ini menyeret kepada perbuatan dosa yang lain. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa iyyaka wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal hujur, wa innal hujura yahdi ilan nar. Dan hati-hatilah engkau dari berdusta. Maka tidak dibolehkan berdusta. Ini berdusta adalah satu hal yang besar. Karena dosa ini akan menyeret kepada perbuatan dosa yang lain. Dan dosa inilah yang akan menyeret kepada neraka. Wala yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuqalu 'inda Allahi kadzdzaba. Dan seseorang senantiasa dia berdusta dan melakukan kedustaan. Ini dan sampai kemudian tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzdzab, sebagai seorang pendusta. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga agamanya orang-orang Syiah adalah dusta. Maka kalau belum berdusta, belum dikatakan Syiah. Ini mereka seperti itu juga. Maka jangan kita mengikuti kepada model-model mereka ini. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Qala wa amma ar-rajulu wan nisaa'u al-urat alladziina hum fi mithli bina'it tanur. Adapun laki-laki dan perempuan yang mereka telanjang, yang mereka adalah seperti dalam tanur, dalam oven untuk membuat roti ini ya, tanur seperti kemarin sudah kita singgung, bentuknya seperti itu. Ini batu dalam lubangan dipanaskan. Kemudian adonan roti itu ditempelkan di batu itu, biasanya itu tanur ya. Fi mithli bina'it tanur. Fa innahumuz zunat waz zawani. Mereka ini adalah para penzina dari laki-laki ataupun perempuan. Adzim, demikian mengerikannya hukuman bagi para pelaku dosa zina ini. Wa amma rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fil nahr. Adapun seorang yang engkau datangi dia berenang di sungai. Wa yalqamul hijarah. Kemudian bolak-balik selalu menelan batu. Berenang ke tepian, dilemparkan batu, kemudian dia menganga, membuka mulutnya, dilemparkan batu ke badannya, kemudian berenang lagi, balik lagi seperti itu terus menerus. Fa innahu atilu riba. Ini adalah para pemakan riba. Hukuman bagi para pelaku dosa riba. Dan ini secara umum pelaku dosa pemakan riba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "La'anallahu akilar riba, pemukilahu, wa katibahu, wa syahidahu, wa qala hum sawa." Kata Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat akilar riba, para pemakan, seorang yang makan riba, wa mukilahu, dan yang memberinya, wa katibahu, dan penulisnya, wa syahidahu, dan saksinya yang menyaksikannya. Ini semuanya wa qalahum sawa, mereka sama, yakni dalam dosa. Dan semua yang ikut andil dalam riba ini dosanya adalah sama. Nasallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini hukumannya di akhirat. Nasallahu alaihi wasallam. Semana untuk sebagaimana juga dikabarkan Rasulullah SAW bahwa seringan-ringannya dosa riba ini adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini kalau tahu seperti itu, siapa yang mau berzina dengan, berhubungan dengan ibu kandungnya sendiri? Ini jelas kalau terjadi seperti itu, jelas orang akan mengatakan ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Dan ini dosa pemakan riba, seringan-ringannya adalah seperti itu. Maka ini hendaknya kita benar-benar berhati-hati. Sedang kita berhati-hati saja, kadang-kadang sih, seperti dihabarkan oleh Rasulullah SAW juga, kita kena debunya. Minimalnya kita kena debunya. Ya. Karena semua sekarang ini adalah tidak apa namanya, bukan hanya bank-bank saja yang penuh dengan muamalah ribawiyah, namun juga berbagai aktivitas buyuk, muamalah ini penuh dengan seperti itu. Hendaknya kita benar-benar berhati-hati. Jangan malah menceburkan diri kita. Wa ammar rajul al-karih al-mir'at alladhi 'inda an-nar yakhshuha wa yas'a hawlaha. Adapun seorang yang rupanya buruk, ini al-karihul mir'at, ini yang buruk rupanya, yang ada di sisi neraka, yang ada di neraka ini, pinggir neraka, yang kemudian dia berputar di sekitarnya. Fa innahu maliku khazin khazini jahannam. Maka itu adalah penjaga jahannam. Seorang yang buruk mukanya, yang ada di sisi neraka, kemudian keliling, ini adalah penjaga jahannam. Wa amma rajul at-tawil alladhi fi rawdah. Adapun seorang laki-laki yang tinggi, yang ada di kebun, ada di satu taman itu, fa innahu Ibrahim, maka itu adalah Ibrahim alaihissalam. Wa ammal wildan alladhina hawlahu. Adapun anak-anak yang ada di sekeliling beliau, fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Maka mereka adalah semua anak-anak yang meninggal dalam fitrahnya. Tentunya anak-anak kaum muslimin, ya. Bukan anak-anaknya orang-orang kafir. Ini. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa anak-anak orang kafir nanti ketika mati dalam keadaan masih anak-anak, belum terkena beban syariat, mereka akan diuji. Di yaumil qiyam mereka tetap akan diuji, diperintahkan untuk masuk neraka. Maka ketika dia nurut, maka ini adalah bardan wa salaman, dingin dan keselamatan untuknya. Namun ketika ngeyel, maka itulah pada asalnya. Itu adalah asalnya, bahwa mereka dalam ngeyel ketika mengatakan, mengapa engkau perintahkan aku masuk neraka dan aku belum pernah berbuat dosa. Maka ini memang asalnya kemudian diikutkan kepada orang tuanya. Nasallallahu salaman akhirnya. Ini orang tua membawa anaknya seperti itu. Yang kafir pun juga membawa, akan menyeret balangannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Maka ini keadaan orang-orang yang punya anak, kemudian anaknya meninggal masih dalam keadaan fitrah. Ini bukhran, merupakan investasi ya, kebaikan bagi orang tuanya. Maka jangan bersedih di balik kesedihan. Tentunya orang ketika ditinggal mati oleh anak kesayangannya, masih kecil, masih anak-anak, tentunya adalah sangat sayang-sayang sekali. Namun dan sangat sedih sekali. Namun dibalik kesedihan ini ada kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sia-sia, di bahwa Rasulullah mengabarkan mereka adalah ada di sekitar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Qala fi riwayat al-Barqani, dalam riwayat al-Barqani, wulida 'ala al-fitrah. Mereka adalah anak-anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Qala baqala ba'dul muslimin, kemudian sebagian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin. Faqala Rasulullah SAW, wa auladul musyrikin, bagaimana dengan anak-anaknya orang-orang musyrik? Dan Rasulullah mengatakan, dan juga anak-anaknya orang-orang musyrik. Ini juga demikian. Namun satu riwayat disebutkan seperti itu, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Qayyim dalam di sebutkan dan juga dipaparkan, dijelaskan mereka adalah di dalam kitabnya Hadal Arwah ila Biladil Arwah. Qala wa ammal qawmul ladhina kanu syatru minhum husn wa syatru minhum qabih. Adapun sekelompok orang yang separuh dari mereka ini bagus rupanya dan separuh dari mereka adalah buruk, fa innahum khalaqu 'amalan saliha wa akhara sayyi'a, maka mereka adalah orang-orang yang mencampur adukan amal kesolehannya dan amal keburukannya. Tajawaza Allahu anhum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka ini. Ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menghambarkan Rasulullah dari dosa para pelaku maksiat, yang tentunya memberikan terhib kepada kita untuk kita waspada dan hati-hati dengan melakukan maksiat, dengan kemaksiatan-kemaksiatan ini yang ternyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sangat mengerikan, yang mungkin orang melihat biasa-biasa saja, namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala demikian mengerikannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wallahu ta'ala subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.